Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulullahu 'azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa yaqulu subhanahu, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'i Allah wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kehidupan umat manusia di dunia ini semuanya telah diatur dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik secara syar'i maupun kauni. Alam semesta yang sedemikian luasnya dengan semua yang apa ada di dalamnya diciptakan Allah Subhanahu wa taala untuk hikmah yang sangat agung. Di dalam sebuah ayat Al-Qur'an Allah Azza wa Jalla menyatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menjalankan tujuan kenapa mereka diciptakan, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua jalan telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jalan menuju surganya, demikian juga jalan yang akan menghantarkan seorang hamba ke dalam neraka. Jalan menuju surga telah diterangkan sejelas-jelasnya, tidak ada yang terlewatkan. Dari sebab yang paling besar sampai sebab yang mungkin kita anggap kecil, apapun yang akan menjadi sebab seorang hamba masuk surga, itu diterangkan Allah Azza wa Jalla. Seperti itu juga semua sebab yang akan menghantarkan seorang hamba ke dalam neraka, mulai dari sebab yang paling besar sampai yang dianggap remeh dan ringan, itu pun telah diterangkan melalui para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini sangat bersemangat. Siang dan malam beliau tidak lelah untuk menyampaikan. Panas dan dingin bukanlah alasan bagi beliau untuk kemudian diam, berdiam di rumah lalu tidak menyebarkan dakwah, bukan. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah harisun alaikum. Seperti itulah yang disebutkan Allah tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, harisun alaikum. Memiliki semangat, keinginan kuat agar umat manusia memperoleh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun pada prakteknya tidak sedikit dari umat yang kemudian justru ingin menjauh dari jalan kebenaran, Maka dalam sebuah kesempatan Nabi SAW memberikan gambaran bahwa beliau itu ibarat orang yang menghalangi, berusaha agar serangga-serangga malam itu tidak masuk ke dalam kobaran api. Wa ana akhidun bihujazikum, kata beliau SAW, saya berusaha untuk memegang ikat pinggang kalian. Karena bagian tubuh atau bagian dari pakaian yang memungkinkan untuk lebih kuat mencengkeram adalah ikat pinggang. Nah, serangga malam, serangga yang hidup di malam hari, ketika menyaksikan api akan datang, yang dia kejar cahaya. Tapi dia tidak mengetahui bahwa dengan mendekat ke pusat kobaran api justru akan menghancurkan dan membinasakannya. Ada orang berusaha untuk menghalangi serangga malam, laron dan yang lainnya, tapi tetap saja masuk ke dalam kobaran api. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu, berusaha agar kita tidak masuk ke dalam api neraka. Jangan, jangan, jangan. Tapi ternyata sebagian dari umat manusia yang justru berusaha melepaskan diri dari genggaman dan pegangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Nabi dalam sebuah kesempatan bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Semua umatku akan masuk surga kecuali orang yang memang tidak mau. Sahabat bertanya dengan penuh keheranan, waman ya'ba ya Rasulullah, orang yang tidak mau itu siapa wahai Rasulullah? Kita ulangi kembali sabda Nabi SAW, setiap umatku seluruhnya akan masuk surga kecuali orang yang tidak mau. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, yang tidak mau itu siapa? Kata Nabi SAW, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa saja yang taat tunduk kepadaku, kepada Rasulullah SAW, mengikuti tuntunan dan bimbingan dari beliau, itulah yang akan masuk surga. Sementara yang durhaka, menjauh, meninggalkan tuntunan hidup yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia adalah orang yang tidak mau itu. Nah, maka jalan menuju surga itu mudah. Jalan untuk mendapatkan ridha dari Allahu Azza wa Jal itu ringan. Yaitu ittiba' Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Caranya, kita berusaha untuk mengikuti tuntunan dan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ajaran Rasulullah adalah ajaran Islam itu sendiri, sebuah ajaran yang sifatnya syamilah, kamilah, syafiah. Ajaran Islam itu sifatnya universal. Universal itu tidak hanya berlaku di satu zaman tertentu, tidak hanya berlaku di satu tempat tertentu. Ajaran Islam itu berlaku untuk seluruh waktu hingga akhir zaman. Ajaran Islam itu juga berlaku di setiap tempat, bukan hanya di Jazirah Arab, tetapi di seluruh dunia tanpa terkecuali. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai bentuk rahmat untuk al-alamin, seluruh alam semesta. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Al-Qur'an, "Tabarakalladzi nazzalal furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira." Ayat pembuka dalam surat Al-Furqan. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, yaitu kitab suci Al-Qur'an, "'Ala 'abdi," diturunkan untuk hambanya, "liyakuna lil 'alamin nadhira," sehingga beliau menjadi seorang juru pengingat untuk seluruh alam semesta. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ayyuhan nas, inni rasulullah ilaikum jami'an." Sampaikanlah wahai Muhammad, wahai seluruh manusia dan jin termasuk di dalamnya, "An-nas, inni rasulullah ilaikum jami'an." Sungguh aku adalah utusan dari Allah untuk kalian semuanya, untuk orang Arab, untuk orang non-Arab, untuk orang Afrika, untuk orang Eropa. Itu ajaran Islam, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga salah apabila Islam itu difahami dengan per daerah, per wilayah, per jazirah. Nah, Islam itu satu antara yang di tanah Arab dan yang di Nusantara ini. Tidak ada bedanya. Karena Islam itu penghimpun dan pemersatu. Nah, Islam juga berlaku untuk setiap zaman. Sehingga syariat Islam itu tepat dan selalu tepat apabila dipraktekkan zaman dulu, sekarang, dan yang akan datang. Ambil sebagai sebuah contoh kecil, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ambil sebagai sebuah contoh kecil adalah beberapa keringanan yang Allah berikan untuk kaum musafirin. Orang-orang yang sedang menjadi musafir, safar, itu kan mendapatkan keringanan dari Allah Azza wa Jal. Seperti misalkan menjamak salat, mengumpulkan dua salat, nah, mengkosar salat, meringkas salat dari empat menjadi dua, nah, mendapatkan keringanan untuk tidak berpuasa, walaupun itu puasa Ramadan sekalipun. Nah, ini kan keringanan yang Allah berikan. Nah, berlaku sejak dulu, sekarang, dan yang akan datang. Maka orang yang safar saat ini, di zaman ini, menggunakan pesawat terbang misalkan dari Yogyakarta sampai Jakarta hanya 55 menit sampai 60 menit. Nah, perjalanan yang singkat, 1 jam sampai. Nah, tetapi tetap disebut dengan safar, perjalanan jauh. Nah, keringanan-keringanan tadi tetap berlaku, bukan kemudian hilang dengan alasan itu kan dulu jalan kaki melintasi padang pasir. Nah, panas, ya wajarlah kalau memang apa namanya salatnya dijamak, salatnya dikosor, boleh tidak puasa. Lah ini Jogja sampai Jakarta cuma 1 jam kok. Masa salatnya dijamak, salatnya dikosor? Masa juga ingin membatalkan puasa? Nah, walaupun yang ingin berpuasa silakan. Nah, tapi masya Allah, Allah Azza wa Jal alimun hakim. Allah adalah zat yang maha luas ilmunya dan maha luas hikmahnya. Walaupun dari Jogja sampai Jakarta hanya ditempuh perjalanan waktu 45 atau 55 sampai 60 menit, tetapi ingatlah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di kesempatan yang lain. Nah, bahwasanya safar itu bepergian jauh adalah qita'atun minal azab, termasuk bagian dari azab, artinya sangat berat. Nah, iya, yang dihitung bukan cuma mulai dari pesawat take off kemudian landing di Jakarta. Nah, tapi mulai dari rumah sampai ke bandara macet kan itu ya, capek angkat barang, beli tiket, nah, kemudian boarding pass, antri, belum pesawatnya delay kan itu. Di atas pesawat deg-degan terus, ingat air Asia yang jatuh kan itu, deg-deg, baru pesawat goyang, astagfirullahaladzim, baru goyang dikit. Nah, padahal katanya pesawat kalau goyang malah bagus, berarti tidak ada yang bocor kan itu, tidak ada yang retak. Tapi takut pas pesawat mau naik, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Turun juga seperti itu, Allahu Akbar, la haula wala quwwata illa billah. Ingat Allah. Itu kan apa namanya satu hal yang memberatkan. Belum lagi kepergian kita kan tentu untuk sebuah urusan yang terikat dengan waktu, terbatas dengan kesempatan. Sampai di Jakarta, siapa yang jemput, nunggu, telepon, naik kendaraan umum, taksi misalkan, biaya yang dikeluarkan sangat tinggi. Sampai di sana macet, ya kan? Ingin urus ini mestinya satu hari selesai, ternyata harus nginep lagi karena sampai sana kantornya jam 11 kan itu, tempat kita akan mengurus surat-surat tutup, tidak ada yang melayani, petugasnya sedang pergi, akhirnya nginep lagi satu malam. Nah, subhanallah, syariat Islam tetap berlaku dulu, sekarang, dan yang akan datang. Nah, jadi walaupun dari Jogja sampai Jakarta hanya tidak sampai 1 jam, tapi keringanan-keringanan yang Allah berikan bagi kaum musafirin tetap berlaku. Nah, ini contoh kecil. Dan juga yang lain-lainnya, syariat Allah semuanya tanpa terkecuali. Ini hanya contoh kecil yang insya Allah lebih mudah untuk difahami dan diterima. Syariat Islam, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selain tadi yang pertama syamilah, sifatnya universal, diberlakukan di setiap tempat, di setiap zaman. Juga kamilah, sempurna. Syariat Islam itu sempurna. Allah Subhanahu berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan aku sempurnakan nikmatku untuk kalian. Aku ridhoi Islam sebagai agama untuk kalian. Surat Al-Maidah. Ayat ini sebagai penegas bahwa syariat Islam telah sempurna. Sempurna. Nabi SAW wafat, meninggal dunia. Semua ajaran Islam telah beliau sampaikan. Tidak ada yang terlewatkan sama sekali. Sekecil apapun kebaikan, itu telah diterangkan oleh Nabi SAW. Seremeh apapun dosa dan keburukan, itu telah diperingatkan oleh Nabi SAW. Pasti dan jelas. Nah. Hanya saja mungkin karena keterbatasan ilmu kita, mungkin karena kesempitan wawasan kita, sehingga apa iya. Padahal kalau ingin digali, ditelusuri, dicari, apapun yang kita inginkan dan semua yang kita harapkan dan semua yang kita butuhkan itu ada di dalam syariat Islam. Bukan hanya terkait dengan kepentingan akhirat, bahkan yang terkait dengan kepentingan duniawiyah kita pun di dalam Islam semuanya telah diterangkan. Semuanya tanpa terkecuali. Melalui Al-Quran, melalui hadis-hadis Nabi SAW, dan juga melalui praktek para sahabat. Bagaimana para sahabat Rasul radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in mempraktekkan ayat, mempraktekkan hadis Nabi SAW. Maka kita sebagai umat Islam harus yakin seyakin-yakinnya. Jadikanlah sebagai manhaj dan akidah kita yang tidak boleh ditawar, tidak bisa diganggu, bahwa Islam adalah agama yang sempurna. Islam adalah agama yang sempurna. Pada kesempatan hari ini yang berbahagia, kita akan membaca sebuah hadis Rasulullah SAW yang akan menerangkan untuk kita betapa sempurna dan lengkapnya ajaran Islam. Dan kita pun yakin bahwa setiap hadis yang disabdakan Nabi SAW pasti menunjukkan kesempurnaan Islam. Tetapi dari semua hadis yang disabdakan Nabi SAW, terkhusus siang hari ini, marilah kita membaca sebuah hadis. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayah untuk kita semua mampu memahami dan menggali kandungan sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ini. Nah. Al-Imam Muslim rahimahullahu taala meriwayatkan sebuah hadis. Hadis tersebut termasuk hadis yang dipilih oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala untuk kemudian digabungkan dengan hadis-hadis yang lain dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah. Hadis yang dimaksud adalah hadis yang ke-17 riwayat Muslim. Adapun syarah atau keterangan yang akan kita baca terkait dengan hadis ini, referensi utamanya adalah kitab Jami'ul Ulum wal Hikam yang ditulis oleh Imam Ibnu Rajab rahimahullahu taala. Walaupun kita membaca hadis ini, tapi terkait dengan judul yang telah dipilih oleh panitia. Dan hadis ini memang dipilih untuk judul tersebut. Tetapi kita melihat dari sisi yang lain. Nah, kita melihatnya dari sisi yang lain. Maka nanti dalam keterangan hadis ini, sedikit demi sedikit, atau ada bagian-bagian tertentu yang akan kita kaitkan dengan tema pada siang hari ini. Dari sahabat yang mulia Abu Ya'la Syaddad ibnu Aus. Nama sahabatnya adalah Syaddad ibnu Aus. Ini salah satu kewajiban kita, wahai umat Islam. Ini kewajiban kita, wahai orang tua, wahai ayah dan ibu, mengenal dan mengenalkan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengenal dan kita juga punya kewajiban mengenalkan kepada anak-anak kita, kepada orang lain, saudara kita, siapakah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita diperintahkan untuk memuliakan dan menghormati mereka serta mendoakan kebaikan untuk mereka. Kita dilarang untuk membenci, untuk berprasangka buruk kepada para sahabat. Maka siapapun yang membenci, yang mencela, yang memusuhi, berprasangka buruk dengan satu sahabat Nabi sekalipun, bukan semua, satu sahabat Nabi sekalipun, itu sudahlah cukup menjadi bukti bahwa kadar keislamannya sangat rendah. Karena dia tidak menghormati orang yang seharusnya dihormati. Nah. Mencintai para sahabat adalah bagian dari keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya. Mencintai para sahabat juga merupakan wujud dari cinta kita kepada Rasulullah. Sebab Rasulullah perintahkan kita untuk mencintai sahabat-sahabatnya. Mulai dari kita kenal nama mereka, akrab dengan nama-nama mereka. Kita kenal kelebihan dan keutamaan mereka. Bukan hanya al-asyarah al-mubasyyaruna bil jannah. Jangan merasa cukup mengenali 10 sahabat yang telah dijamin masuk surga. Tetapi masih banyak sahabat-sahabat yang lain yang ikut perang Badar, yang ikut perang Uhud, yang menyatakan bayat di bawah syajarat bayat Ridwan. Para panglima-panglima Islam, para ulama-ulama Islam dari kalangan sahabat, itu satu persatu harus dikenal. Nah, jangan yang kita kenal artis, penyanyi, olahragawan, pemain bola, tokoh politik, kan itu, tokoh penemu dan ilmuwan, tokoh-tokoh sejarah dunia, baik perang dunia pertama maupun perang dunia kedua. Nah, tapi kalau ditanya sebutkan nama-nama sahabat Nabi, diam seribu bahasa. Nah, sebutkan nama pemain bola 20, cepat, mungkin 2 menit selesai. Kan gitu. Tapi coba diminta untuk menyebutkan nama sahabat 20 saja, belum tentu 2 menit selesai. Ada apa? Nama-nama pemain bola 20 selesai dalam 2 menit. Tapi nama sahabat 20 susah mikir. Abu Bakar As-Siddiq pasti langsung disebut. Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abu Ubaidah bin Jarrah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, mandek. Oh iya, ingat Khalid bin Walid, Abu Hurairah, siapa lagi ya? Saking manjatnya langsung nama-nama istri Nabi, Aisyah, Khadijah, kan itu, Maimunah, Juwairiyah, Sofiyah, Maimunah yang satunya Bintul Harith, nah, Ummu Salamah, cepat mandek lagi siapa? Oh iya, putri-putri Rasulullah, Fatimah, Ruqayyah, Ummu Kulthum. Masya Allah. Ini kan bahan evaluasi kita. Bahan-bahan evaluasi kita. Pada saat kita menyatakan ingin mengikuti salaf, salaf itu kan artinya para pendahulu umat dari kalangan sahabat. Maka mau tidak mau kita harus pelajari. Salaf itu seperti apa? Mereka itu siapa? Sahabat-sahabat Nabi, hidupnya bagaimana? Itu harus ditiru. Sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seterusnya. Siapapun orangnya yang serius sungguh-sungguh, yang punya komitmen penuh, yang punya komitmen penuh untuk mencontoh para ulama salaf, hidupnya pasti bahagia. Saya ulangi kembali, siapapun orangnya yang memiliki kesungguhan, keseriusan, dan komitmen kuat untuk mencontoh serta meneladani para ulama salaf, hidupnya pasti bahagia. Tidak mungkin tidak, pasti bahagia. Caranya ya kita baca nasihat-nasihat mereka, biografi mereka, pelajari, baca, praktekkan, amalkan. Sekilas saya teringat cerita tentang seorang ulama dari kalangan tabi'in. Ini anggaplah sebagai contoh kecil bahwa saat kita komitmen untuk mengikuti para ulama salaf, hidup kita pasti akan tenang, hati ini akan selalu sejuk, pikiran gak bundet, gak ruwet, pikiran itu lapang terus, hari-hari hidupnya hanya senyum, cemberut jarang terjadi, merengut enggak, adanya cuma senyum, alhamdulillah, senyum, alhamdulillah. Maka sekilas tadi saya teringat dengan nasihat seorang ulama besar dari kalangan tabi'in, namanya Al-Imam Muhammad bin Wasi' rahimahullah, seorang ulama dari kalangan tabi'in. Beliau saat itu punya luka di tangan, luka koreng tapi masih basah, ada sedikit nanahnya. Bisa dibayangkan gak? Luka di sini, luka pak, berapa lama gak sembuh itu luka, sampai membuat seorang sahabatnya itu merasa apa namanya, kasihan. Pada hari itu Al-Imam Muhammad bin Wasi' rahimahullah memperhatikan dengan seksama wajah sahabatnya ini, yang disebutkan dalam riwayatnya namanya Abdul Aziz. Diperhatikan wajah sahabatnya kok melihat di luka terus, melihatnya di luka terus, kelihatannya kasihan dia. Kan itu. Kata Al-Imam Muhammad bin Wasi' rahimahullah, sedulur. Kamu tahu enggak nikmat apa yang Allah berikan untuk saya di balik luka di tangan ini? Subhanallah, ulama, Pak. Punya luka di tangan kok dibilangnya nikmat? Ya kalau memang belum betul-betul punya komitmen, punya kesungguhan untuk meniru para ulama salaf, enggak nyanda kita, Pak. Tapi insyaallah suatu saat nanti kita terus berkembang, mudah-mudahan bisa mencapai derajat para ulama seperti mereka. Bayangkan luka dikatakan, kamu tahu enggak nikmat apa yang Allah berikan untuk saya di balik luka ini? Sahabatnya diam 1000 bahasa, enggak bilang apa-apa. Kata Imam Muhammad bin Wasi' rahimahullah, coba. Yang beliau sampaikan ini disebutkan Al-Imam Adz-Dzahabi dalam kitabnya Siyar A'lamin Nubala. Nah, demikian juga kitab Hilyatul Awliya dan yang lainnya. Kata Imam Muhammad bin Wasi' rahimahullah, coba bayangkan, seandainya luka seperti ini Allah letakkan di ujung mataku, apa jadinya kalau misalkan luka ini Allah letakkan di ujung lidahku? Apa jadinya kalau misalkan luka seperti ini Allah letakkan di ujung kemaluanku? Luar biasa ini cara pola pikir seperti ini, Pak. Kalau kita semua bisa meniru cara berpikirnya seorang ulama salaf Muhammad bin Wasi' ini, gak akan ada di antara kita yang stres, depresi, na'udzubillah ada yang masuk rumah sakit jiwa. Gak ada itu yang emosi kemudian sampai menimbulkan masalah jauh lebih besar lagi. Tidak ada orang misuh-misuh, tidak ada orang gersulo, diam diri. Wah. Kenapa cara berpikirnya begitu? Cara berpikirnya seperti itu. Mulai contoh dari hal-hal yang kecil di sekitar kita. Nah, panjenengan misalkan suatu saat masak nasi karena jarang masak nasi. Jarang masak nasi. Pakai kayu bakar misalkan, pakai kompor. Wong biasa yang masak nasi simbok. Ini panjenengan masak, laki-laki ini masak. Karena tidak terbiasa akhirnya apa? Gosong, Pak. Kok oh, gosong ini? Kan itu. Segera ke dapur dicek, separuh sudah gosong. Ibunya mau marah, senyum. Wong satu keluarga pola pikirnya seperti Alimah Muhammad bin Wasik kok. Karena ibunya senyum. Panjenengan juga senyum. Kan gitu ya. Kenapa? Alhamdulillah. Apa jadinya kalau gosong semua? Untung cuma separuh. Kan itu. Untung cuma separuh. Masya Allah. Naik motor. Naik motor. Ini cerita diantara apa peserta rombongan dari Kulon Progo ini. Kira-kira 2 minggu yang lalu, pas kita ada kegiatan kerja bakti, di tengah jalan mandek berhenti lama sekali. Kenapa? Ada kontak yang paling belakang. Anu, rantai motornya Mas Suhadi putus. Kita udah gitu. Cuman kalau ikut mengikuti ulama salaf seperti dalam contoh kecil tadi, kita cuma senyum, istirahat, senyum kan. Karena jaraknya dekat cuma berapa belas kilo dari rumah sampai lokasi kerja bakti. Apa jadinya kalau misalkan rantai itu tidak putus, putusnya di pas di puncak tiang situ. Wah. Karena motornya dipakai sekarang. Alhamdulillah sebelum silaturahim ke apa di desa Pakisan ini, kampung ini sudah putus 2 minggu sebelumnya, akhirnya rantainya diganti. Paham maksudnya? Untung putusnya sebelum berangkat. Kalau putusnya pas naik. Astagfirullahaladzim, bengkel ngendi jal? Jauh kan? Jauh. Di situ waktu itu di daerah Bantul jalan utama banyak bengkel, cuma nunggu 15-20 menit selesai. Alhamdulillah. Kan untung. Kan begitu ya? Untung. Punya tanaman padi. Sudah siap dipanen, ternyata separuhnya dimakan wereng. Kan itu. Yang lainnya sudah anu ya nderek bela sungkawa. Yang sabar ya. Kita cuma senyum aja. Loh kok malah senyum? Untung ora kabeh, Mas. Cuma separuhnya. Alhamdulillah enggak semuanya. Masih ada separuh yang bisa dipanen. Kan begitu. Punya rumah, di belakangnya dapur, sampingnya lagi kandang sapi. Kan itu. Sampingnya lagi kandang pakan sapi, kan gitu ya. Orang kampung kan begitu. Nah, kebakaran kandang sapinya. Alhamdulillah sapinya sudah dikeluarkan. Kebakaran yang tetangganya udah sedih. Jenengan cuma senyum aja. Alhamdulillah. Loh, kenapa musibah kok alhamdulillah? Alhamdulillah bukan rumah saya yang kebakar. Untung cuma kandang sapi. Sapi enggak punya kandang, diikat di batang pohon, bisa hidup dia. Enggak mungkin bilang adem. Ya walaupun nanti setelah itu dibuatkan kandang tentunya kan ya. Alhamdulillah. Kan itu. Jual kentang harganya murah. Kan itu. Jual kentang harganya murah. Nah, ketipu misalkan. Karena ada cerita seperti itu ya. Pas kumpul-kumpul, wah, gonku payu sekilo segini. Wah, koknya aku enggak sampai separohnya. Kan gitu, enggak sampai separohnya. Yang lain, wah, langsung saya alhamdulillah. Untung enggak rugi. Walaupun untungnya sedikit, ya labanya sedikit, alhamdulillah tidak sampai rugi. Jadi cara berpikir seperti itu, Masya Allah enak sekali. Enak sekali. Nah, anaknya jatuh. Nah, luka-luka semuanya. Naik motor misalkan. Sampai di rumah, ibunya sudah marah-marah. Kamu makanya nurut sama orang tua. Sudah. Bapaknya cuma senyum. Kan itu. Bu, alhamdulillah. Anak kita enggak sampai patah kakinya. Coba bayangkan kalau kecelakaan meninggal dunia piye coba. Kan masih alhamdulillah cuma lecet-lecet saja. Udah sekarang dibersihkan dulu lukanya. Kan itu, dibersihkan lukanya, selesai lukanya, duduk, piye tadi ceritanya gimana? Anu Pak, oh kan. Kan itu. Oh, anak kita sudah punya SIM. Pergi dari rumah pun menggunakan motor karena yang nyuruh ibunya beli gula pasir. Artinya anak kita Masya Allah sudah baik sebenarnya. Cuman jatuh kok malah dimarahin. Alhamdulillah gak mati bu, anaknya bu. Ini beberapa contoh monggo jenengan kembangkan sendiri ya. Dikembangkan sendiri. Saya yakin kalau kita bisa meniru ulama salaf dalam semua hal, di setiap bidang, hidup ini rasa-rasanya indah banget. Bukan cuma rasa-rasanya, hidup ini betul-betul indah. Hidup ini betul-betul indah. Hamba yang pemaaf, hamba yang mencintai saudaranya lebih dari cintanya pada diri sendiri. saling memahami. Masya Allah, kita kalau membaca nasihat-nasihat ulama salaf, rasa-rasanya pengen masuk ke dunia mereka. Memang enggak bisa, kita sudah beda zaman. Tapi kan kita bisa mencontoh dan meneladani mereka. Nah, maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, siapapun yang punya komitmen untuk mengikuti ulama salaf, hidupnya pasti tenang, hidupnya pasti tenteram. Nah, dari sahabat Syaddad Ibnu Aus, tadi pembahasannya kan kewajiban kita untuk mencintai para sahabat dan juga kaum salaf. Begitu, mulailah sebisa mungkin cerita-cerita tentang ulama itu dibaca, didengar, diamalkan, dipraktekkan. Kita ingin menjadi seorang salafi, pengikut kaum salaf, ya harus kenal mereka itu siapa. Salaf kita bagaimana? Itu harus ditiru dan dicontoh. An Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, inna allaha katabal ihsana ala kulli syai' fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dhabhtum fa ahsinul dhibhah wal yuhidda ahadukum shufratahu wal yurih dhabihatahu. Rawahu Muslim. Hadis yang ke-1955. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh Allah telah mengharuskan, menetapkan kebaikan untuk segala sesuatu. Dalam hal apapun Allah sudah mengatur harus baik dan yang terbaik. Sebagai salah satu contohnya, fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Wa idza dzabhtum fa ahsinudz dzibhah. Kalau ingin menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik. Wal yuhidda ahadukum syafratahu. Alat untuk menyembelih ditajamkan terlebih dahulu, setajam-tajamnya. Wal yurih dzabihatahu. Dia posisikan, dia kondisikan hewan yang dia sembelih itu betul-betul ringan dan mudah saat disembelih. Ini Masya Allah ajaran Islam. Apa kaitannya dengan ISIS dan liberal ya? Judulnya itu kan? Apa kaitannya ISIS dengan liberal? Banyak kaitannya, jelas. Kan itu. Hah? Sudah bisa dihubungkan belum? Hah? Sudah ya? Sudah bisa dihubungkan? Hadis ini kan Nabi mengatakan, Allahu Azza wa Jal sungguh telah menetapkan, mengharuskan segala sesuatu itu yang baik dan terbaik. Caranya, bentuknya itu yang terbaik. Nabi memberikan dua contoh. Yang pertama, kalau membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Kedua, kalau menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik. Yang disembelih ini maksudnya hewan sembelian, bukan manusia. Kan itu. Sampai di sini bisa menghubungkan dengan tema ini? Bisa. Kalau bisa udah cukup sampai di sini. Udah bisa kok. Kan gitu. Kalau yang dengan liberal, apa hubungannya dengan liberal ini? Hmm? Apa coba Salim? Kalau ISIS jelas ya. ISIS itu kan sadis, bengis, kejam. Dan membunuhnya saja itu sudah tidak benar. Karena yang dibunuh sebagiannya kaum muslimin. Tambah lagi cara mengeksekusinya. Bukan kita membenarkan mereka membunuh, bukan. Kemudian yang dibahas cara eksekusinya, bukan. Membunuhnya saja sudah salah. Karena yang dibunuh sebagiannya kaum muslimin. Apalagi kalau ditambahkan pasal cara mengeksekusi yang ternyata sadis itu dan tidak baik. Jelas hadis yang telah kita baca tadi terkait erat. Tapi kalau dengan kaum liberal, apa hubungannya? Orang-orang liberal itu adalah orang-orang yang mengkritik, menghujat ajaran Islam. Menghujat ajaran Islam. Salah satu yang mereka hujat adalah hukum-hukum di dalam Islam. Hukum-hukum di dalam Islam. Nah, hukum qisas misalkan. Membunuh orang, seorang muslim. Nah, tanpa sebab yang dibenarkan, dan terbukti salah secara pidana Islam, maka hukumannya dikisos, dibalas bunuh. Kalau misalkan keluarganya tidak memberi maaf atau keluarganya tidak menuntut diat, ganti rugi dalam bentuk uang, dalam bentuk harta, ya dikisos. Orang mencuri, dipotong tangannya misalkan. Mereka bilang ini melanggar HAM, hak asasi manusia. Wanita-wanita muslimah menggunakan hijab dilarang keluar rumah kecuali seizin suaminya atau walinya. Kalau keluar dari rumah harus menggunakan cadar. Tidak boleh bekerja di tempat-tempat umum. Ini melanggar hak asasi manusia, kata mereka. Hak asasi manusia, hak asasi manusia. Masya Allah, lihat. Jangankan hak asasi manusia, hewan dan binatang saja di dalam Islam diajarkan cara menyembelihnya seperti apa. Nabi mengatakan wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatahu, sebelum menyembelih alat sembelihnya tajamkan setajam-tajamnya agar proses penyembelihan nanti cepat matinya. Jangankan hak asasi manusia, hewan sembelihan ayam, bebek, mentok, kambing, sapi, unta, kuda, rusa dan yang lainnya kalau disembelih seperti itu cara menyembelihnya, tidak menyakiti. Nah, ini namanya maling teriak maling. Dan itu mereka yang tidak apa namanya, mereka yang melanggar hak asasi, tapi mereka yang menuduh umat Islam melanggar hak asasi manusia. Masya Allah. Nah, sudah bisa dihubungkan sedikit ini ya, sudah paham? Oh, jawabannya harus jujur ini. Paham belum? Kalau paham cukup. Yang ini paham, tapi minta lagi kan gitu seharusnya. Yang ini paham Ustaz, tapi minta lagi lah kan. Oh, waktunya sampai zuhur kan? Pada zuhur? Dilanjut nggak apa-apa. Sedikit. Baik nggak apa-apa. Mau pulang ya? Nah, jadi semua itu, ini untuk menjelaskan bahwa Islam itu sangat sempurna, syariatnya sangat indah sekali. Jadi apapun yang diprotes, apapun yang diprotes dan dikritik serta dihujat oleh mereka itu salah dan tidak benar. Ulil siapa? Mau nyebut? Ora gelem nyong. Tapi antum sudah tahu siapa ulil ya? Ulil Absor Abdallah. Itu di salah satu akun media sosialnya, di salah satu akun media sosialnya, saya lupa Facebook atau Twitternya itu, dia upload sebuah gambar seorang wanita bercadar hijab syar'i, sampingnya tong sampah plastik hitam yang tinggi itu. Tong sampah yang tinggi plastiknya segini tuh, nggih. Paham enggak? Ditulis manakah yang sampah? Ini contoh liberal. Manakah yang sampah? Menghina gak seperti ini? Menghina. Maka tadi di dalam mukadimah saya terangkan bahwa agama Islam itu sifatnya syamilah ya, universal. Yang kedua kamilah. Kamilah itu artinya apa? Sempurna. Sempurna. Syariat hijab itu syariat yang paling sempurna. Syariat hijab itu syariat yang paling sempurna. Kenapa warnanya gelap? Seorang dokter salafi di Solo, beliau menulis waktu itu dalam satu majelis, kita beberapa kali diskusi sama dokter-dokter salafi di Solo, alhamdulillah banyak di sana di Solo. Kita diskusi sampai masalah hijab. Akhirnya beliau menulis sebuah makalah dari beberapa hal positif yang bisa dibuktikan secara ilmiah menurut manusia tentang kenapa hijab yang digunakan wanita-wanita kita kok warnanya gelap. Dalam salah satu tulisannya itu ternyata beberapa waktu yang lalu telah diciptakan kamera yang digunakan secara terbatas. Kamera itu bisa menembus, jadi tembus dinding, tembus pakaian. Jadi apa yang ada di balik pakaian orang itu bisa dilihat dengan kamera tersebut. Mungkin nggak teknologi seperti ini? Ya mungkin. Sekarang Google Earth aja kan gitu ya, bisa lihat. Apalagi yang menggunakan biaya tinggi GPS itu, untuk kalangan tertentu itu bisa melihat orang jalan naik motor seperti itu, bisa dilihat melalui satelit. Kan itu teknologi berkembang terus. Tapi perusahaan yang menciptakan alat itu sendiri mengakui bahwa kamera yang mereka temukan tidak bisa menembus pakaian yang terbuat dari bahan berwarna gelap. Insyaallah. Itu salah satu hikmah yang bisa kita cerna dari sekian banyak hikmah yang ada. Nah, kalau misalkan selain warna yang gelap, wah, na'udzubillah, yang tersembunyi di balik pakaian itu bisa dilihat, bisa difoto, bisa dicetak. Astagfirullah. Tapi istri-istri kita, putri-putri kita, ibu kita yang menggunakan hijab berwarna gelap, aman pak, dijamin. Difoto ya jadinya mengiren dok. Difoto jadinya coklat tua, jadinya biru tua. Alhamdulillah. Yang lain difoto, na'udzubillah. Nah, kalau misalkan alat itu kemudian dipakai untuk lebih dari sekedar terbatas tadi, lah ini oleh si buta mata hati ini, kan itu ya, ulil absar ini, diupload seorang wanita menggunakan hijab, kemudian di sampingnya tong sampah plastik besar tinggi gitu, ditulis manakah yang sampah. Insyaallah. Hadis yang akan kita, yang sedang kita baca ini adalah bukti nyata bahwa Islam itu adalah agama yang sempurna. Tidak ada yang terlewatkan sama sekali di dalam ajaran Islam. Nah, sehingga janganlah menghujat Islam, janganlah mencaci maki Islam, janganlah meragukan kebenaran ajaran Islam. Gitu. Kalau contoh-contoh yang mereka lakukan kaum liberal ini sangat banyak sekali, ya kan? Menginjak Al-Qur'an. Kan gitu ya? Menginjak-injak Al-Qur'an, menghina para nabi, menghina para sahabat, mencela jenggot. Kan itu. Jenggot itu akan membuat orang bodoh, menurunkan atau melemahkan tingkat kepintaran seseorang. Lah Kanjeng Nabi berjenggot. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu punya jenggot. Punya lihyah. Abu Bakar As-Siddiq pelihara. Umar bin Khattab seperti itu. Utsman bin Affan lebat sekali. Sampai kalau beliau menangis jenggotnya basah. Ali bin Abi Thalib lebih lebat lagi. Sahabat-sahabat remnya seperti itu. Jadi panjenengan enggak usah malu, tidak usah sungkan. Kan gitu. Terus ditutupi plaster gini. Dia tetap kelihatan, ditanya ngapain Mas? Enggak. Malu karena ternyata punya jenggot. Selain Nabi alaihi salatu wasallam mempraktikkan dan memberikan contoh, beliau juga memerintahkan a'ful liha khaliful yahud. Selisihi orang-orang Yahudi, biarkan jenggot itu panjang. Pelihara, jangan dipotong, jangan dicukur. Itu kan pesan dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lah ini kok dihina, dihujat. Ini pemikiran liberal namanya. Terlalu bebas, sebebas-bebasnya. Sampai tidak memposisikan agama sebagai sesuatu yang suci. La haula wala quwata illa billah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dari riwayat Abu Kilabah dari Abu Al-Ash'ats As-San'ani dari Syaddad Ibnu Aus radhiyallahu taala anhu. Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullahu taala menerangkan beberapa bentuk lafaz yang lain melalui riwayat-riwayat yang lain juga, tetapi intinya sama. Nah, tetapi intinya sama. Nah, kemudian Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullahu taala menyimpulkan, kata beliau rahimahullah, wa hadzal haditsu yadullu ala wujubil ihsani fi kulli syai'in minal a'mal lakin ihsanu kulli syai'in bihasabih. Hadis ini menunjukkan, memberikan pembelajaran untuk kita semua bahwa memberikan yang terbaik, amalan yang terbaik dalam hal apapun itu hukumnya wajib. Lakin ihsanu kulli syai'in bihasabih, tetapi tentu masing-masing berbeda takarannya untuk dikatakan yang terbaik itu seperti apa. Artinya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita saat beramal, ketika beribadah, berikanlah yang terbaik untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Mulai dari niatannya, ikhlaskan sepenuh hati. Mulai dari tata caranya, praktek di lapangannya. Nah, metodenya yang terbaik. Waktunya, tempatnya, jenisnya yang terbaik. Jadi bukan yang paling minimal kita berikan, tetapi yang paling maksimal yang bisa kita lakukan. Yang paling maksimal bisa kita lakukan. Nah, ambil sebagai sebuah contoh, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, tentang salat misalkan. Salat witir. Salat witir bisa dilakukan mulai dari selepas salat isya sampai sebelum adzan subuh dikumandangkan. Itu salat witir sudah bisa dilakukan. Nah, di dalam beberapa riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pilihan kepada para sahabat untuk melaksanakan witir sebelum tidur. Bagi mereka yang khawatir takut tidak bangun di akhir malam. Tapi kalau kita ditanya mana yang terbaik salat witirnya, kapan? Di sepertiga malam yang terakhir. Itu waktu yang terbaik. Nah, sekarang permasalahannya, kenapa kita memilih sholat witir sebelum tidur? Nah, ini kembali kepada niatan kita, rahimakumullah. Nah, kalau niatan kita membaca dari kebiasaan kita memang sulit bangun di akhir malam, barakallahu fiik. Semoga Allah memberkahi. Nah, dicoba sudah pasang alarm, waker dinyalakan, wekernya pun dua. Waker jam sama waker istri. Istrinya dipesan, pokoknya aku bangunkan jam 3:30. Iya. Istrinya sudah gini, mas bangun mas. Oh ya. Ada tipe orang seperti itu kan ya, wekernya udah dinyalain. Kalau sudah bangun terus dimatiin masih mending. Ini plus sampai waker berhenti dia gak bangun. Ada yang seperti itu. Nah, sudah berusaha dicoba-coba-coba ternyata gak bisa. Akhirnya dia putuskan sudahlah. Daripada tidak witir sama sekali, sebelum tidur, misalkan jam 10, jam 11, sudah dia selesaikan semua pekerjaannya, tugas-tugasnya, atau pekerjaan rumah, sebelum tidur dia wudhu, kemudian salat witir, katakan satu rakaat, baru tidur. Barakallahu fiik. Tapi ternyata ada yang punya niatan, daripada terganggu tidurnya, lebih mending bablaskan sampai adzan subuh. Aman kan ya? Tidak terganggu. Karena apa? Pas akhir-akhir malam sebelum subuh itu pas nyenyak-nyenyaknya tidur. Begitu enggak? Betul enggak? Kalau enggak tahu ya bahaya ini. Kan begitu. Itu pas nyenyak-nyenyaknya tidur, Mas. Jadi cara berpikirnya, kenapa dia sholat witir sebelum tidur? Itu pun alhamdulillah barakallahu fiik sudah mau sholat witir. Sudah sebuah kebaikan itu, kebaikan yang besar. Sah sholat witirnya, Pak. Jangan bilang, oh berarti sholat witir udah sah ya? Sah sholatnya. Cuman yang ingin kita koreksi sekarang niatannya. Yang kita koreksi niatannya. Niatannya ternyata apa? Tidak mau terganggu tidurnya. Insyaallah. Beda kan orang pertama dengan yang kedua tadi, nggih? Nggih. Pertanyaannya sekarang, mana yang terbaik yang kita lakukan? Mana yang terbaik yang kita lakukan? Apa? Ya, kalau bisa memang bangun di akhir malam, bangunlah di akhir malam. Justru karena kita sulit atau kita merasa berat bangun dari tidur untuk melaksanakan salat witir, semakin berat kita bangun, tapi kemudian kita bangkit berdiri, semakin tinggi pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semakin tinggi. Itu contoh salat witir. Contoh berikutnya, misalkan ada orang menyakiti kita, menzalimi kita. Contoh. Nah, kita dizalimi. Nah, kita punya hak untuk membalas, meminta hak kita, misalkan. Tapi kita diperintahkan Allah dan Rasulnya untuk memberikan maaf. Mana yang terbaik sekarang, menuntut hak kita atau memberikan maaf? Kalau memungkinkan memberikan maaf, berikan maaf. Kalau memungkinkan untuk memberikan maaf, maafkanlah. Kan gitu. Kita dituduh mencuri. Tapi semua orang tahu bahwasanya kita tidak mencuri. Terbukti memang kita tidak mencuri. Tapi sudah terlanjur orang, wah Mokhtar kayak pencuri. Orang memberitakan seperti itu. Sakit hati, tersinggung misalkan. Pikir-pikir orang tahu gak terbukti. Tapi orangnya gak mau minta maaf. Mungkin gengsi, barangkali malu dan sungkan. Sampai berhari-hari gak kelihatan di luar rumah. Mungkin malu ya. Keluar dari rumah ya diem-diem aja, kelihatan sungkan. Nah, mana yang terbaik? Kita maafkan saja. Kalau itu terkait dengan pribadi kita, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, terkait dengan pribadi kita, yang terbaik adalah maafkan saja. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yang dilakukan beliau. Ingat orang-orang kafir Quraisy, orang-orang kafir Mekah, apa yang mereka telah lakukan dan mereka perbuat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi dibenci, Nabi dimusuhi, Nabi dituduh, Nabi dicaci maki, Nabi diganggu secara fisik. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kemudian diusir. Para sahabatnya pun seperti itu, sampai kemudian beliau hijrah ke kota Madinah. Pada saat Nabi dan para sahabatnya menguasai kota Mekah dalam peristiwa Fathu Mekah, apa yang dilakukan Nabi alaihi salatu wasallam kepada para penduduk Mekah? Dihukum? Dibalas? Tidak. Nabi mengatakan idhabu fa antumut tulaqa, silahkan kalian pergi dengan bebas. Nah. Ma qultu lakum illa kama qala Yusuf li ikhwatihi, kata Nabi alaihi salatu wasallam, saya tidak bisa mengucapkan apa-apa kecuali seperti yang telah diucapkan Yusuf kepada saudara-saudaranya. La tathriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum. Hari ini tidak ada caci maki. Allah mudah-mudahan mengampuni kalian semua. Nabi Muhammad memaafkan. Memaafkan. Kalau kita ya enggaklah. Oh jangan kita, kalau saya enggaklah. Dan kesempatan balas. Ini Pak orangnya, Pak. Ini orangnya ini. Rasakan ya. Kan gitu, rasakan ya. Nah, kita naik motor berhenti di lampu merah traffic light, lampu merah berhenti. Nah. Anak muda naik motor kenal potnya berhentinya di depan kita. Pas di apa zebra cross itu. Ada, saya sudah beberapa kali mengalami pengalaman indah itu. Jadi kenal potnya itu anginnya langsung ke muka kita. Ada enggak kenal pot seperti itu? Kalau jenengan punya motor seperti itu ganti Pak dari sekarang, ganggu orang itu. Ada kan knalpot seperti itu, masih ilham ya? Hah? Masih ada. Masih pakai. Tapi masih ada kan? Ada. Saya berapa kali kenapa kayak gitu, Pak? Jadi kayak gini, pas helmnya kaca helm saya buka gini. Jadi kan itu. Tersinggung. Kan itu. Lampu merah baru 2, 1, masih 1 yang lainnya masih nunggu dia. Wong kan itu. Paham alur ceritanya ini? Kan itu. Wah, bocah kayak. Orang ngerti nom-nomane aku mbiyen. Untung wis tobat kan itu. Untung dadi salafi. Ndak ora tabrak kan itu kan. Kita jalannya santai aja. Masyaallah dari belakang kita lihat orang kok rame-rame, ada apa itu rame-rame? Ternyata anak muda tadi itu nabrak, jatuh. Kira-kira jenengan apa kira-kira ini? Jenengan loh, jenengan. Jangan saya. Syukur. Apa? Bonus. Jadi anak muda tadi yang sudah menyakiti dan mengganggu wajah kita ini, yang malah jamping. Ternyata di depan kecelakaan. Kecelakaan, jatuh, kepleset misalkan lah, bukan nabrak, kepleset, seret. Terus, aduh, kira-kira jenengan gimana kira-kira? Menolong? Atau syukur? Atau kalau boncengan sama istrinya, wime, wong orang ngerti, dasar, ngajak ngomong istrinya, kira-kira jenengan gimana? Yang terbaik, Allah mengajarkan untuk kita, yang terbaik, maafkan, doakan, turun dari motor, bantu kan gitu, dibantu ini motor, tapi susah loh kayak gini loh, Meng mau kebaikan gak? Kan itu, dibantu, ditolong kan itu, istrinya bilang ngapain juga mas, nah, istri yang ditenangkan, sudahlah yang terbaik kita berikan untuk Allah subhanahu wa ta'ala, berhenti yang lain padahal tetangga, yang rasa mas, rasa ditolong mas, gaya mas, Tapi enggak lah. Padahal kita tadi sempat jadi korban loh ya. Motor yang kita anggil. Ya Mas, ada yang luka-luka, lihat lecet kakinya, enggak apa-apa, sudahlah. Istirahat sebentar. Terus kita ke warung belikan air mineral, minum dulu Mas. Rumahnya mana? Ini segala macam. Sudahlah. Perlu saya antar ke rumah sakit? Enggak. Setelah dulu motornya bagus. Kan gitu. Udah enggak apa-apa ya. Mudah-mudahan anulah. Bukan mudah-mudahan tobat kan. Ya mudah-mudahan nanti perjalanan lancar lah. Hati-hati aja di jalan. Begitu. Itu yang terbaik. Contoh kecil tapi sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Lah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Beliau maafkan. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah juga ternyata mengajarkan kita demikian, memberikan contoh. Sebelum meninggal dunia, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah menyatakan, semua orang yang pernah terlibat dalam proses hukuman cambuk itu, sampai beliau dipenjara bertahun-tahun dan dicambuk, kata Imam Ahmad, saya maafkan semuanya. Mulai dari Khalifah, Al-Ghujo, semuanya saya maafkan. Penjaga penjara, sipirnya dimaafkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Padahal beliau kan dicambuk. Seandainya semua cambukan itu diarahkan pada seekor gajah, kata ulama, gajah itu pasti mati. Tapi Imam Ahmad, Allah beri kekuatan. Nah, itu sampai ada daging hidup tumbuh gini. Karena pengaruh cambukan semasa dihukum oleh penguasa saat itu. Nah, dioperasi, dibelah. Nah, bekas-bekas lukanya itu ada, hitam. Ini cambuk loh, bukan nyambuk pedet. Gini, ini dicambuk dalam rangka betul-betul sebagai hukuman, cetar gitu. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Tapi sebelum meninggal dunia, orang-orang itu tadi dimaafkan. Ada yang bertanya, kenapa seperti itu wahai imam? Kata Imam Ahmad bin Hanbal, saya tidak ingin hari kiamat nanti saya menjadi sebab seorang muslim dihukum oleh Allah. Luar biasa kan lapangnya dada Imam Ahmad itu. Salaf bukan ini? Nah, salafi harus begitu. Katanya pengikut salaf. Monggo panjenengan yang masih rada nih, yang masih punya apa dikit-dikit dendam atau tidak suka sama orang atau masih sakit hati, jodaan. Tahu jodaan kan enggak? Orang omong-omongan. Udahlah. Salafi, Mas. Dimaafkan. Tapi saya tidak menuduh panjenengan loh ya. Wong ini ajaran Islam seperti itu. Alasan Imam Ahmad seperti itu, saya tidak ingin hari kiamat nanti menjadi sebab seorang muslim dihukum oleh Allah, dimaafkan. Ini yang terbaik. Barakallahu fiik. Mana yang terbaik? Maafkan. Dan seterusnya. Nah, itu barakallahu fiikum menurut Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullahu taala. Kemudian Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullahu taala, itu artinya nanti silahkan dikembangkan sendiri aja. Nanti sampai jam berapa nanti? Kalau jamnya sesi yang pertama seminggu 11:30. Ya, Bang. Go antrian kamar mandi ini loh. Kamar mandinya kan banyak. Tapi enggak apa-apa, saya manut. Biar dapat banyak. Oh, nanti sholatnya pada telat. Soalnya di sini. Berarti sampai jam 12:15. Berarti contohnya mau saya tambah ini. Contohnya mau ditambah. Kalau enggak ditambah nanti sebelum waktunya sudah habis materinya, repot saya. Kan repot saya. Nah, barakallahu fiik. Selanjutnya contoh yang lain lah. Contoh yang lain, memberikan yang terbaik. Nah. Sedekah sekarang contohnya. Kalau pertama tadi tentang apa? Masih ingat? Apa? Witir, bagus namanya. Imam dari Kasimpar, Dusun Kasimpar. Dulu saya ke Dusun Kasimpar umur 15 tahun. Naik truk dari Degolan dulu. Dulu 15 tahun dari Degolan ke Kasimpar. Dulu ya Kasimpar, betul kan? Oh iya, dulu. Iya, naik truk. Cerita dulu. Contoh yang lain sekarang, itu tadi witir ya, witir. Yang kedua tadi tentang apa? Mu'amalah. Tadi kalau witir, sholat itu kan kaitannya dengan ibadah. Contoh untuk ibadah. Kalau memberikan maaf tadi, contoh dalam bentuk mu'amalah. Begitu nggih? Sekarang contoh berikutnya terkait dengan hak harta. Kewajiban kita dalam harta. sedekah. Berikan yang terbaik. Nah, ini bukan masalah sah dan tidak sahnya, tapi mana yang terbaik. Mana yang terbaik. Nah, satu contoh kecil, kita misalkan ada apa namanya saudara-saudara kita di sebuah tempat diuji dan dicoba oleh Allah Subhanahu dengan adanya bencana alam. Ada keinginan dari kita untuk meringankan beban mereka dengan memberikan bantuan. Nah, tanpa sadar, yang kita tulis dan kita sebarkan adalah pakaian bekas. Jadi yang dikumpulkan itu pakaian bekas. Paham maksud saya? Pakaian bekas, kumpulkan pakaian bekas Anda. Saya tidak mengatakan sah dan tidak sahnya, tapi yang kita bahas sekarang apa? Yang terbaik. Kalau memang bisanya memberikan pakaian bekas, barakallahu fik, jazakallahu khairan. Kalau memang mampunya itu. Tapi posisinya sekarang di lemari kita bukan berjajar pulau-pulau ini, berjajar kaos-kaos. Bagus-bagus semua kaos-kaosnya. Baru beli, bahkan ada yang belum pernah dipakai. Kemudian labelnya masih ada. Belinya setahun yang lalu sampai sekarang belum dipakai. Ada yang seperti itu. Mulai kaos dalam, terus kaos luar, dan yang lainnya. Sarung juga seperti itu. Karena tiap Idul Fitri ada aja yang ngasih hadiah sarung. Jadi masih di kotak bungkus kertasnya itu numpuk 3-4. Ini untuk meringankan beban saudara-saudara kita di tempat X. Maka akan dikumpulkan pakaian bekas. Betul ya, saya kan manut pengumuman. Informasinya pakaian bekas, nanti kalau saya kasih pakaian baru nanti saya enggak manut sama pengumuman. Alasan bae lah gue lah. Padahal maksudnya itu minimal pakaian bekas, bukan kudu pakaian bekas. Minimalnya pakaian bekas yang masih layak nggih biasanya, pakaian bekas yang layak. Masyaallah. Akhirnya betul cari sarung yang sudah berapa tahun dipakai misalkan, dicuci, disetrika, dikasih wewangian kayak baru. Padahal mungkin di bagian beberapa bagian sudah mulai tipis, sudah dipakai berapa tahun. Sah insyaallah. Kan gitu. Dengan syarat-syarat yang lain tentunya ya. Artinya itu sah sebagai sedekah. Tapi kalau kita berbicara yang terbaik, apa salahnya dari 3 sarung baru tadi diambil 1? Yes. Kan gitu. Jangan waduh ini warna sarung ini warna yang paling aku sukai, hitam polos anak kotak-kotaknya putih. Jarang sarung kayak gini lah. Tapi ya enggak ambil lagi. Pakaian tadi yang masih ada label-labelnya diambil 2. Dimasukkan dalam plastik, ditata, kasih wewangian, tumpuk 3, berikan ke panitia. Ini. Itu yang terbaik. Sedekah itu yang terbaik. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Wahai Rasulullah, afdhalus shadaqah itu apa?" Sedekah yang paling terbaik itu bentuknya bagaimana wahai Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Anta tasaddaq wa anta sahihun shahihun takhshal faqr." Hadis riwayat Muslim. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, sedekah yang paling afdal itu adalah sedekah yang engkau berikan dalam posisi sehat, bugar. Kemudian engkau berat untuk melepasnya. Bahkan engkau takut nantinya akan membutuhkan yang akan engkau berikan itu. Takhsyal fakir, fakir itu kan kurang. Posisi seperti itu. Sarung tadi, insyaallah. Kita sehat, artinya menggunakan sarung yang lain pun bisa. Tidak mesti ora kudu sarung kue. Masih ada sarung-sarung yang lain. Berat, kikir, syahih dari syuh. Lebih parah dari bukhil, bakhil. Mau ngasih berat, tapi tetap dilawan hawa nafsu itu. Berikan. Dan kita sebenarnya merasa perlu dan butuh dengan sarung itu. Karena apa? Warnanya mungkin sesuai dengan selera kita. Berikan. Itu sedekah yang terbaik. Nah. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran, "Lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun." Surat Ali Imran. Allah menyatakan, "Lan tanalul birra." Kalian belum dikatakan benar-benar mendapatkan kebaikan sebelum memberikan apa yang kalian cintai. Nah, dari semua barang dan harta yang kita punya, diberikan dan dibagikan fisabilillah, itu kebaikan. Tapi kebaikan yang paling sempurna dan kebaikan yang lebih sempurna saat yang kita berikan lebih kita cintai. Kita sulit untuk melepasnya, tetapi kita tetap lepaskan. seorang sahabat Ansar ketika mendengar ayat ini diturunkan oleh Allah dan disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, beliau datang menemui Nabi alaihi salatu wassalam. Ya Rasulullah, Abu Talhah ya, wahai Rasulullah, saya punya kebun. Kebun itu paling saya sukai dan saya cintai. Di kebun itu ada sumber air. Saya serahkan fisabilillah. Itu yang terbaik, harta yang terbaik yang diberikan. Walaupun kemudian Nabi alaihi salatu wassalam menganjurkan kepada sahabat tersebut untuk membagi-bagikan kepada kerabat-kerabatnya yang paling dekat. Tetapi lihat semangat para sahabat, yang terbaik yang mereka lakukan, yang terbaik yang mereka berikan, yang terbaik yang mereka bagikan. Yang terbaik yang mereka bagikan. Ada orang datang mengemis minta-minta. Buka dompet, 2 lembar uang 2000-an. Yang satu masih kres, baru kayak baru dicetak dari peruri. Yang satu sih rodok-rodok lecek. Biasanya saya, bukan panjenengan. Biasanya saya, misalkan ya, ngambil yang sudah agak lipet-lipetan itu, nggih, matur nuwun. Itu dikasih uang 2000-an yang sudah lipetan 3, lipetan 4. Bersyukurnya luar biasa. Kenapa? Yang masih baru gres, kayak keluar cetakan dari peruri itu ya, eman banget. Arep diwehnake. Go anake lah. Masya Allah. Itu contoh-contoh kecil dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan gitu, dalam kehidupan kita sehari-hari. Tamu datang, arep disuguhna apa ya? Minuman apa? Kan itu ya. Mau dikasih makanan apa juga? Alah kayak batire dewek sing biasa-biasa seneng kok. Mau dikasih yang biasa-biasa juga seneng. Mau dikasih ini dan itu. Wah, setiap hari datang ke rumah. Sampai artinya saking seringnya datang ke rumah berkunjung. Nah, walaupun seperti itu sahabatmu, temanmu, justru yang terbaik yang kau berikan. Yang terbaik yang kau berikan. Ada tempe goreng menduan. Tamu itu sahabatmu datang jam 8 siang, 8 pagi. Menduannya tadi goreng jam 7. Isrodo apa itu? Rodo adem lah. Kalau didiam pasti adem, mau 1 jam udah. Kan itu. Akhirnya kita minta istri, Dek, misalkan. Itu menduan di yang tadi jam 7 kan sudah agak adem. Coba goringkan lagi menduan yang masih panas-panas. Kuwi bae Mas, padha bae kok. Kan itu. Batire dhewe paling ya ora apa-apa, seneng bae. Berikan yang terbaik. Sampaikan aja sama istri, Dek, berikan yang terbaik. Karena yang dingin nanti yang habiskan anak-anaknya, saya misalkan kucing, yang makan nanti saya yang dingin tadi itu. Tapi untuk tamu kita, statusnya tamu, berikan yang terbaik. Akhirnya goreng panas, dihidangkan, kasih saus sedikit. Wah, biar menentukan saus banyak sedikitnya dia sendiri. Wah, nikmatnya luar biasa. Maknyes. Kan itu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullahu taala. Nah, beliau mengatakan wal ihsanu fi qatli ma yajuzu qatluhu minan nasi wad dawab izhaku nafsihi ala asra'il wujuh wa ashaliha wa awhaha min ghairi ziyadatin fi ta'dzib. Langkah yang terbaik untuk membunuh yang memang diperbolehkan untuk dibunuh, orang ataukah hewan. Jadi tidak semua orang kan boleh dibunuh dan tidak semua hewan itu boleh dibunuh. Tapi ada orang yang boleh dibunuh, seperti orang murtad, kemudian apa namanya hukum qisas dan yang lainnya. Itu pun yang melaksanakan, yang memiliki hak dan wewenang adalah pemerintah dan penguasa, bukan individu per individu, bukan kelompok per kelompok, tapi murni milik pemerintah dan hak serta wewenang mereka. Kita tidak boleh secara sendiri-sendiri untuk melaksanakannya. Hewan juga seperti itu, tidak semua boleh dibunuh dan disembelih. Nah, tapi langkah yang terbaik, kalau misalkan ada hewan yang boleh disembelih untuk disembelih, langkah yang terbaik kata Imam Ibnu Rajab rahimahullah adalah memisahkan ruhnya secepat mungkin, semudah mungkin, Senyaman mungkin, tanpa ada unsur siksaan sedikit pun. Itu langkah yang disebut al-ihsan yang terbaik. Fa innahu ilamun la hajata ilaih. Kalau ada sedikit tambahan siksaan, itu namanya tidak diperlukan. Wa hadzan naw'u huwa alladhi dzakarahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadits. Dan jenis inilah yang disebutkan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam di dalam hadis tersebut. Wa la'allahu dzakarahu 'ala sabilil mithal aw li hajatihi ila bayanihi fi tilkal hal. Barangkali Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menyebut dua hal ini hanya sebagai contoh saja. Nah, berbuat baik dalam segala sesuatu, yang terbaik dalam semua hal. Nah, contohnya membunuh dan menyembelih. Maka kenapa tadi kita memberikan contoh-contoh yang lain, mulai yang witir, kemudian memaafkan orang, kemudian bersedekah dengan yang terbaik, dan contoh-contoh kecil tadi yang lainnya secara faktual di lapangan. Nah, itu juga masuk dalam pengertian hadis ini. Karena yang disebutkan Nabi membunuh dan menyembelih ala sabilil mithal, hanya sebagai contoh saja. Contoh berbuat baik itu bagaimana? Begini. Nah, au li hajatihi ila bayanihi fi tilkal hal, atau barangkali kondisi saat itu memang mengharuskan Nabi alaihi salatu wasalam untuk memberikan pembelajaran. Mungkin mungkin saat itu ada orang mau menyembelih, alat sembelihnya belum terlalu tajam, diingatkan Nabi alaihi salatu wasalam. Nah, maka Nabi alaihi salatu wasalam menyatakan, "Idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dzabhtum fa ahsinuz dzibhah." Jadi dua contoh yang beliau, dua hal ini dari Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam adalah contoh yang adalah hanya sebagai contoh saja dari semua hal yang memang harus diperhatikan. Kemudian para ulama kita, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam hal menyembelih hewan seperti ayam, misalkan ayam potong dan yang lainnya dan yang semisal, para ulama kita menyimpulkan bahwa cara yang terbaik untuk memisahkan ruh dengan apa namanya, dengan hewan itu, dengan menyembelihnya. Nah, dengan memutus apa saja, darah, aliran darah, ya, kemudian aliran makanan, dan juga nafas, secepat mungkin, setajam mungkin. Nah, misalkan bisa sekaligus sekali gini, alhamdulillah, lebih cepat lebih baik. Nah, ketika menyembelih lebih cepat lebih baik. Itu cara yang terbaik. Nah, maka salah satu syarat hewan sembelihan itu sah untuk dimakan adalah darahnya mengalir. Maka tidak sah statusnya sebagai hewan yang boleh dikonsumsi. Bahkan masuk dalam kategori bangkai. Kalau hewan itu dihilangkan nyawanya tanpa mengalirkan darah. Disetrum misalkan, enggak boleh. Nah, disetrum itu tidak boleh. Nah. Kemudian walaupun sebelumnya dibuat mabuk dulu, ada kan seperti itu ya, jadi dikasih minuman apa dulu, jadi sudah mabuk baru disetrum, katanya untuk menghilangkan, mengurangi rasa sakit. Tidak, Islam itu ajaran yang sempurna. Nah, Islam itu adalah ajaran yang sempurna, dan ajaran Islam dalam menyembelih adalah dengan menggunakan alat sembelih tadi. Nah, atau misalkan dimasukkan dalam karung, dipukul-pukul, nah, seperti yang dilakukan oleh siapa? Ada yang cara apa membunuh hewan itu dengan dimasukkan di karung, pukulin, katanya biar darahnya tidak mengalir, darahnya membeku, katanya lebih enak. Nah, itu bohong, itu ngapusi. Nah, karena Nabi alaihi salatu wasallam as-sadiqul mastuq, beliau adalah orang yang jujur, terpercaya, dan harus kita percaya. Itu cara penyembelihan yang terbaik. Nah, sehingga orang-orang kafir itu salah. Ada beberapa teman kita yang tinggalnya di Perancis dulu waktu kita masih belajar di negeri Yaman. Mereka cerita pada saat perayaan salat Idul Adha atau hari raya Idul Adha, mereka untuk menyembelih hewan itu harus menjauh dari pusat kota sampai 40 kilo sampai 60 kilo. Agar tidak ketahuan. Kalau apa namanya proses menghilangkan nyawa itu dengan menyembelih. Itu harus sembunyi-sembunyi itu. Tidak kelihatan buktinya. Karena kalau menyembelih terkena HAM katanya. Hak asasi. Apa ya? Bukan HAM berarti. Hak asasi hewan. Itu penghindar. Maka alhamdulillah kita di Indonesia banyak-banyaklah bersyukur karena kemerdekaan kita, kebebasan kita dalam beragama, mengamalkan sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam terjamin, dijamin dan dilindungi oleh pemerintah. Nah, terjamin dan dilindungi oleh pemerintah. Nah, kita melaksanakan penyembelihan hewan kurban sebagai contoh dalam kasus tadi, bebas, alhamdulillah. Bedakan, atau kita bayangkan kalau misalkan kita bayangkan teman-teman kita yang di Eropa sana atau yang hidup di Amerika, untuk menyembelih harus menjauh sampai puluhan kilometer menyembelih. Nah, bagi mereka katanya menyembelih itu menyakiti. Masya Allah, menyembelih itu menyakiti sehingga terkena undang-undang. Padahal kita sebagai umat Islam yakin sekali Nabi mengatakan wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibha. Kalau kalian menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik. Caranya wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatahu. Naam. Tajamkan alat sembelihnya. Naam. Kemudian buat hewan itu merasa lebih nyaman. Maka di dalam adab-adab menyembelih, naam. Dalam adab-adab menyembelih Islam telah mengatur sedemikian lengkapnya. Naam. Beberapa riwayat menyebutkan diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani rahimahullahu taala dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, kata Ibnu Abbas, marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi rajulin wadhi'in rijlahu ala safhati syatin wa huwa yuhiddu syafratahu wa hiya talhadhu ilaihi bi basariha. Kata sahabat Ibnu Abbas, pernah suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalan melihat seseorang sudah memposisikan kambing itu di bawah, siap sembelih. Kakinya diletakkan di bagian pinggang kambing. Jadi ini kambing sudah diletakkan di atas tanah gitu ya, siap sembelih. Nah, orang tersebut wa huwa yuhiddu syafratahu. Dalam posisi seperti itu dia sedang ngasah pisaunya. Wa hiya talhadhu ilaihi bi basariha. Kambing itu melihat dan menyaksikan. Orang yang akan menyembelih itu mengasah atau menajamkan pisaunya. Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditegur orang itu. Afala qabla hadza? Kenapa tidak engkau lakukan sebelumnya? Turidu antumitaha mautat. Apakah engkau ingin kambing ini merasakan kematian, bertumpuk dengan kematian? Artinya melihat apa namanya pisau tajam yang sedang diasah itu sudah dikatakan sebagai kematian oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum betul-betul merasakan mati. Subhanallah. Ini adab di dalam Islam. Nah, menyembelih. Luar biasa kan? Islam memperhatikan sampai hak binatang saja diperhatikan sampai rinci seperti ini. Nah, tidak boleh memperlihatkan sebelum menyembelih, alat sembelihnya enggak boleh diperlihatkan. Tidak boleh diperlihatkan teman-teman sebelumnya yang sudah disembelih. Tidak boleh diperlihatkan darah teman-temannya yang sudah disembelih tadi. Itu dalam Islam. Maka kita dalam pelaksanaan penyembelihan hewan kurban itu ya harus kerja keras memang. Buat lubang tidak satu. Kan itu ya. Buat lubang tidak satu. Saya pernah menyaksikan sendiri, cuma ikut sedih. Nah, pernah menyaksikan sendiri. Jadi hewan kurban tuh ditali semua, dicencang sini. Kemudian dikasih terpal. Kan gitu ya. Dikasih terpal di sampingnya. Nyembelihnya di tempat jauh. Tapi lengecel-ngecel itu di depan yang masih hidup. Ya apa? Paham gak maksud saya? Kan itu. Ini 10 ditali. Kan itu ya, di kebun bagian belakang masjid misalkan 10 ditali di hewan-hewan apa itu di pohon-pohon, kemudian dikasih karpet. Nyembelihnya memang terlindung, tapi setelah disembelih dibawa ke situ dikulitin. Ayo padha wae Pak Bos. Kan itu. Sama aja. Setelah dikulitin dagingnya wow, tulangnya dicekrak, peceli itu trak-trak. Teman-teman ini seperti ini enggak boleh dalam Islam seperti itu. Maka banyak kasus hewan yang akan disembelih itu kan lari ya. Kan itu lari, sapi lari sampai harus ditembak oleh brimob misalkan. Tembak kenapa? Ditelusuri-telusuri karena apa? Menyaksikan teman-temannya itu disembelih. Enggak boleh di dalam Islam seperti itu. Lihat, luar biasa kan Islam itu. Sebelum disembelih tetap dikasih makan, dikasih minum. Bukan besok pagi disembelih, sore sampai paginya enggak dikasih makan. Ya pada baik gua ngapa ora tambah lemu kok. Kasih makan kan biar gemuk. Ini kasih makan sore ini paling besok enggak mungkin jadi langsung daging. Enggak usah sekaligus saja biar lapar. Enggak boleh. Sebelum disembelih pun tetap dikasih minum, tetap dikasih makan. Kalau kehujanan dikasih tutup terpal. Malam Idul Adha jam 1 malam hujan. Panitia ingat ada beberapa ekor kambing yang memang posisinya di apa di luar. Wes ben kulitnya tebel kok. Enggak boleh ya, tetap Anda sebagai panitia bangun kambingnya di lepas, kemudian diposisikan di bawah atap, di bawah terpal atau seperti apalah caranya. Karena itu pesan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, kemudian ketika menggeretnya, menariknya harus dengan pelan-pelan. Nah, yang seperti itu. Nah, Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala menyatakan, "Tuqadu ila dzabhi qaudan raqiqa." Hewan yang akan disembelih itu hendaknya ditarik dengan penuh kelembutan. Wa tuwaras sikinu anha. Pisaunya disembunyikan, jangan sampai kelihatan. Wala tadhharus sikin illa inda dzabhi. Pisau tidak boleh terlihat kecuali memang pada saat penyembelihan. Amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidzalika an tuwari asy-syafar. Seperti itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dan menganjurkan mereka para penyembelih. Ini luar biasa kan? Ajaran di dalam Islam. Nah, maka para ulama menurut keterangan Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullahu taala menyatakan wa aktsarul ulama ala karahati tahriqi bin nari hatta lil hawam. Mayoritas ulama mengatakan makruh, tidak boleh. Makruh di sini artinya tidak boleh. Tidak boleh. Nah, membakar hewan, membunuh hewan dengan cara dibakar. Dengan cara dibakar tidak boleh membunuh hewan. Nah. Imam Ahmad rahimahullahu taala mengatakan la yushwas samaku finnar wa huwa hayyun. Ikan yang masih hidup tidak boleh dibakar hidup-hidup. Nah, tidak boleh dibakar hidup-hidup. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam melarang menjadikan hewan sebagai sasaran panah. Nah, sasaran panah. Di dalam sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, sahabat Ibnu Umar melihat sejumlah orang meletakkan seekor ayam betina untuk dijadikan sebagai objek latihan panah. Kata Ibnu Umar, "Man fa'ala hadza?" Siapa yang melakukan perbuatan seperti ini? "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana man fa'ala hadza." Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang melakukan perbuatan seperti ini. Tidak boleh. Nah. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menyatakan tentang seseorang yang diazab di dalam neraka. Seseorang itu disiksa oleh Allah di dalam neraka. Kenapa? Karena dia apa? Memelihara hewan kucing. Nah, demikian yang hewan-hewan juga yang lain. La hiya at'amatha wala tarakatha ta'kulu hasyisyal ard. Tidak dilepas tapi juga tidak dikasih makan. Jadi kita yang pelihara hewan, pelihara binatang, hewan-hewan yang memang boleh dipelihara, diberi makan. Nah, kalau memang tidak bisa memberi makan, lepaskan. Itu semua adalah ajaran Islam. Barakallahu fiik. Jadi pertanyaannya, bukankah ajaran Islam itu betul-betul sempurna? Nah, betul benarkah tuduhan dan hujatan kaum kafir, kaum liberal, kaum kafir dan kaum liberal yang menuduh Islam itu adalah agama yang sadis. Nah, agama yang apa namanya? Agama yang haus darah, agama yang kaku, tidak. Nah, sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu menyatakan kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam famararna biqaryatin namlin qad uhriqat faghadiban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa qala innahu la yanbaghi libasharin an yu'adziba bi'adzabillahi azza wajal. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu menyatakan kami dulu pernah jalan satu rombongan bersama Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam dan kami melewati ada satu apa namanya koloni semut, perkampungan semut bekas dibakar. Ini artinya kan ada sarang semut ya, banyak sekali itu. Nah, tapi bekas dibakar. Nabi alaihi salatu wassalam marah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, tidak pantas manusia menyiksa dan menghukum dengan siksaan yang dilakukan oleh Allah Azza wa Jal. Artinya membakar itu adalah hak Allah subhanahu wa ta'ala. Membakar itu adalah hak Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam juga mengingkari hukuman bakar. Dalam hadis Ibnu Abbas, riwayat Bukhari, Nabi bersabda, la tu'adzibu bi'adzabillahi azza wa jal. Janganlah kalian mengazab, menghukum dengan azab Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu membakar. Nah, keterangan yang seperti ini semua, barakallahu fikum, sudah cukup membuktikan dari sisi yang ini saja, bahwa gerakan ISIS atau kelompok yang semisal dengan mereka adalah kelompok sesat yang harus dimusuhi, mesti dibenci, harus dibendung fahamnya agar tidak meracuni pemikiran kaum muslimin. Faham ISIS? Nah, mereka dengan bangga mempertontonkan kesadisan dan kebiadabannya, diupload di dunia maya sehingga siapapun bisa melihat dan menyaksikan. Orang tua, anak muda, anak-anak kecil ikut menyaksikan. Yang muslim, yang kafir juga seperti itu. La haula wala quwata illa billah. Nah, orang yang mereka tuduh sebagai mata-mata dan pengkhianat dimasukkan dalam kerangkeng. Kerangkeng besi. Kubus kotak kerangkeng. Nah, kemudian seisi kotak kerangkeng itu dikasih apa namanya bahan bakar, cairan. Nah, kemudian diturutkan sampai kira-kira jauh menggunakan topeng, kan begitu kan ya, yang diupload oleh mereka menggunakan topeng sambil pegang senjata begini, di video dibakar, api menjalar dari berapa puluh meter, api langsung masuk ke dalam kerangkeng besi itu, orangnya terbakar, terbakar, dibakar oleh mereka. Sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Nabi Muhammad melarang, jangan. Nah, wong membunuh, yang mereka lakukan saja membunuh itu sudah salah. Nah, karena sebagiannya kaum muslimin. Sebagiannya kaum muslimin. Mereka anggap kafir. Tapi benarkah kafir? Nah, caranya pun salah. Dari teriak-teriak, sampai gosong, jatuh. Karena itu, karena sudah tidak kuat lagi, teriak. Kan itu sudah jatuh, ambruk begini, api masih terus menyala, ambruk. Nah, setelah itu didatangkan apa? Alat berat, bulldozer itu besar sekali. Apa itu yang kerangkeng tadi itu digiles. Digiles itu. Sudah dibakar, digiles, remuk campur dengan tanah. Astagfirullahaladzim. Nah, ini ingin memperjuangkan Islam. Orang-orang seperti ini ingin diharapkan mengembalikan kejayaan Islam. Kalla wa hasya. Enggak mungkin Islam akan jaya dengan melalui pemahaman ISIS. Tidak mungkin Islam ini akan kembali menang dan sukses seperti zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Kalau cara-cara seperti itu yang mereka tempuh, enggak mungkin. Nah, ditenggelamkan hidup-hidup. Ditembak menggunakan tank. Manusia ditembak dengan tank. Disembelih, na'udzubillah. Nah, akhirnya orang fobi kepada Islam, takut kepada Islam. Orang mau masuk Islam sebelumnya, wah ternyata Islam sadis. Kan itu ya. Orang sudah mantap berislam, tapi karena takut dituduh, dikira sebagai pengikut ISIS, akhirnya mundur. Enggak usah kayak gitu-gitulah. Nanti orang salah sangka. Yang Islam itu yang biasa-biasa saja. Yang biasa itu seperti apa, Pak? Ukurannya bagaimana? Islam itu bukan hal yang biasa. Islam itu luar biasa. Islam itu spesial, Islam itu istimewa. Kok pilihnya yang biasa? Nah, ini bertentangan sekali dengan ajaran Islam dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari satu sisi ini saja, dari sekian banyak sisi, cara kita membuktikan bahwa kelompok ISIS adalah kelompok sesat, kelompok ISIS adalah kelompok yang bertentangan dengan ajaran Islam, walaupun mereka mengaku pembela ajaran Islam dan memperjuangkan ajaran Islam, dari satu sisi ini saja mereka sudah dikatakan apa? Kita mengatakan kelompok ISIS adalah kelompok yang sesat, maka umat Islam termasuk kita harus memerangi faham ISIS. Kita juga menyatakan dukungan penuh kepada pemerintah dalam hal ini, aparat yang berwenang, yang berwajib, untuk melakukan semua langkah dan upaya guna membendung ajaran dan pemahaman ISIS, tentunya dengan memperhatikan adab dan akhlak, sehingga tidak memunculkan apa namanya pemahaman lain yang justru akan merugikan umat Islam. Tapi dengan prosedural, dengan bijak, dengan cermat, penuh kehati-hatian, umat Islam mendukung, karena pemahaman ISIS ini akan merusak dan akan menimbulkan kekacauan-kekacauan di tengah-tengah kaum muslimin. Ini padahal kita tinjau baru dari satu sisi, cara mereka membunuh orang-orang yang dianggap sebagai musuh. Itu sangat bertentangan sekali dengan ajaran Islam. Barakallahu fikum. Itu penggalan hadis yang ada di tengah. Kalau yang pertama tadi adalah sebuah kesimpulan sebagai kaidah Islam, apapun dan bagaimanapun yang harus kita lakukan adalah yang terbaik menurut Allah dan menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan menurut kita. Wah, ini yang terbaik, bukan menurut kita. Ukuran terbaik itu adalah menurut Allah, menurut Rasulullah, ditimbang di atas Al-Quran, di atas sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Penggal sabda Nabi yang kedua. Ini untuk membuktikan bahwasanya ISIS adalah kelompok sesat. Dari sisi yang telah diterangkan tadi. Yang paling terakhir, untuk menjelaskan bahwasanya kaum liberal adalah kaum yang sesat. Mereka yang menuduh ajaran Islam tidak lagi tepat untuk dilaksanakan di zaman ini. Tidak lagi kondisional dengan saat ini. Islam tidak sesuai lagi untuk dipraktekkan. Iman terhadap takdir ditentang karena akan menimbulkan kemalasan bagi umat Islam. Takdir terus. Ini kan pemikiran mereka, na'udzubillah. Padahal beriman kepada takdir adalah satu hal yang wajib. Antuk minabil qadari khairihi wa syarrih. Beriman dengan takdir Allah Azza wa Jal, yang baik maupun yang buruk menurut kita. Hadis yang paling terakhir tadi, bagian yang terakhir adalah bantahan kepada orang-orang liberal. Yang menyatakan bahwa Islam tidak lagi relevan di zaman ini. Islam itu cukup untuk praktek ibadah dan keagamaan. Untuk urusan pemerintahan, untuk urusan politik, siasah, Islam tidak ada tempatnya. Untuk urusan bernegara lain, ini urusan negara, ini urusan agama. Ya subhanallah, Islam itu agama yang lengkap, agama yang sempurna, mengatur semua tata kehidupan manusia secara pribadi, masyarakat, sosial, sampai hidup bertata negara, itu semua diatur oleh Islam. Walhamdulillah. Alhamdulillah. Ada lagi ungkapan, haji kok setahun hanya sekali, daripada ribut sampai menimbulkan celaka dan musibah di Mina, seperti kemarin itu muncul ungkapan-ungkapan dari kaum liberal, bahwa ya dibuat haji itu dua kali dalam setahun. Astagfirullahaladzim. Ini kaum liberal. Ada di tengah-tengah kita. Ada di tengah-tengah kita. Kaum liberal yang mengatakan Al-Quran ini biasa seperti kitab-kitab yang lain. Tuh lihat, saya banting. Na'udzubillah. Ada pak yang seperti itu. Jangan dikira tidak ada. Yang memprotes, mengkritik, yang mempertanyakan syariat Islam mulai dari jenggot, kemudian hijab, siwak, masya Allah, poligami ditentang oleh kaum liberal. Ini akan membolimi hak-hak wanita. Ini hanya menyenangkan laki-laki yang ingin memuaskan hawa nafsunya. Astagfirullahaladzim. Syariat Islam ditentang, pak. Syariat Islam dikritik dan dihujat. Nah, tapi mungkin karena kita yang kurang perhatian, atau mungkin karena kita yang kurang cinta kepada Islam, mungkin dianggap itu biasa-biasa saja. Astaghfirullahaladzim. Nah, maka ikhwati fillah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadis yang paling terakhir tadi, bagian yang terakhir, itu sudah cukup sebagai bukti bahwa Islam sampai sedetail ini dalam urusan penyembelih binatang saja. Coba cari dan tidak akan ditemukan ajaran selain Islam yang menerangkan langkah dan tata cara menyembelih selengkap, sedetail dan sebaik yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin ada, Pak. Tapi dalam Islam ada. Nah, mudah-mudahan hadis yang satu ini dari sekian ribu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam semakin menambah keyakinan kita bahwa Islam adalah agama yang satu-satunya diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Innad dina indallahil Islam. Maka sebagai salah satu bentuk syukur kita kepada Allah Azza wa Jal yang telah memilih kita sebagai bagian dari kaum muslimin, ayo kita manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Mari kita pergunakan kesempatan semaksimal mungkin untuk mempelajari, memperdalam, menggali ajaran Islam. Baru satu hadis pembahasannya sudah sedemikian panjang. Satu kitab ini hanya untuk menerangkan kurang lebih 50 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau misalkan ada 5000 hadis Nabi, sudah berapa puluh kitab yang harus dibaca. Tapi kita terlalu banyak disibukkan oleh dunia. Kita terlalu banyak disibukkan oleh urusan perut. Kita terlalu banyak disibukkan dengan urusan hawa nafsu, emosi dan seterusnya. Kita terlalu disibukkan dengan mendengar berita sana, berita sini, mengikuti perkembangan berita di Jakarta, politik, kriminal dan seterusnya. Mumet, Pak. Hentikan kebiasaan mengikuti berita-berita seperti itu. Hentikan. Enggak ada manfaatnya. Oh, yang terjadi di Jakarta kok kita didiang bingung. Wah, sekarang ada begini, partai ini begini, pimpinan partai gini, ada yang ditangkap, ada yang begini. Gue mikir, lebih baik konsentrasi, sholat subuh, selesai sholat subuh baca Al-Quran, zikir, pulang ke rumah, bersih-bersih rumah, setelah itu ke ladang, nyangkul, nanem, pulang sholat duhur, istirahat, asar, apa namanya, mupuk, nyiram, seterusnya, malam sholat maghrib, pada maghrib ya, apa misalkan halaqah ilmu, atau baca Al-Quran, tasmi Al-Quran, bada isya, sempatkan waktu kumpul dengan keluarga, istri dan anak-anak, berkunjung ke orang tua, berkunjung mertua, tetangga, setelah itu tidur sehingga sebelum subuh bisa sholat malam, bisa witir, bisa berzikir, bisa berdoa, nyaman kok daripada mengikuti perkembangan politik. Aduh, jadi korban berita, Pak sampean, korban berita sampean. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan nanti setelah sholat zuhur langsung. Oh, pertanyaan setelah zuhur aja. Berarti nanti pada dulu pertanyaan, atau gak usah pakai pertanyaan. Pertanyaan itu paling berat, Pak, bagi saya. Lebih enak nyampaikan seperti ini, bebas. Paling asik. Asik di situ gak asik di gue. Wallahu a'lam bishawab, gitu. Jam 1. Apa mulainya? Ada ini dari jamaah mungkin. Pada dulu, makan siang dulu, jam 1 mulainya. Atau gimana? Kalau saya minta, karena ini kan kita bawa rombongan, ada yang tercatat ada 100 orang lah rombongan dari Kulon Progo, ada yang dewasa ada 70-an, yang lainnya anak-anak. Itu kalau misalkan boleh pada zuhur nanti selesai sholat kita langsung lanjut taklimnya, makan siangnya diundur sedikit boleh ya? Kalau panitia sudah menyiapkan makan siang seperti yang sudah yang lalu-lalu, kebaikan ini alhamdulillah terjaga. Tapi kalau boleh saya minta izin ditahan sebentar laparnya. Jadi kami nanti pulangnya sampai sana tidak terlalu malam. Ini dari Pakisan sampai Kulon Progo ya paling cepat kan 6 jam. Karena rombongan, Pak. Yang kemarin berangkat cuma 40-50. Ah, itu sudah pada mulai datang itu. Karena pagi ini mereka keliling ke menikmati pemandangan Dieng. Saya yang tertahan di sini. Karena dulu sudah pernah berkali-kali. Begitu enggak apa-apa ya, Pak Ustadz Arif. Makan siangnya dihitung dan diabrob ya. Jadi apa makan dulu? Nah, ya udah makan dulu aja. Malah enak. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.